lebih. Sekarang Yeah. Kita akan menjalani 5 fase dalam hidup. Yang terakhir yaitu matahari terbit dari kami. Dan dalam sebutan yang pertama di hadis, alasan hukumnya kita meyakini orang-orang yang berusaha menerjemahkan maksudnya, maksud Islam muncul nanti dari Amerika, dari Eropa. Itu maksudnya orang kaya dari Eropa Barat, jangan begitu Pak. Karena ada hadis yang muslim, hadis ini sangat kuat, dan ada dalam tiga bidang. Rasul menyebutkan apa itu untuk muncul dari Eropa Barat. Tapi sampai setengah hari aja, nanti dia kembali ke dalam dari Barat. Barat kembali, dan besoknya terbit dari arah timur seperti biasa. Tapi yang muncul fenomena malam ini. Dan ini hanya terjadi setelah Dajjal binasa, ya. Ya, Jerman itu kan binasakan Nabi Isa dan Imam Mahdi hidup di masuk di dalam ini. Masih hidup. Tanda besar kiamat yang ke-6, yang ke-6, tanda besar kiamat ke-6, yaitu keluarnya binatang unta batu mati. Pernah dengar ini kan? Binatang melata dari perut bumi, binatang raksasa dalam Al-Quran Allah sebutkan. Ya, pada hari yang munculkan untuk mereka semua batu mati, binatang raksasa yang keluar dari perut bumi, yang bisa berbicara dengan bawah tongkat dan Musa dan jin-jin Nabi Sulaiman. Manusia yang tersisa di muka bumi ini akan ditanda olehnya. Orang beriman langsung putih, mesti bercahaya wajahnya. Orang kafir langsung gelap, hitam, dan semua wajahnya. Ya, dapat lagi. Nah, ini generasi dari dia. Itu dari itu satu generasi lagi. Ulum Al-Islam Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada gak yang kenal dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani? Ada gak yang kenal dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kalau ada ulama yang gak kenal dengan nama ini, kita copot satu ulama. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah seorang ulama ahli hadis yang terkenal dengan istilah, yang terkenal dengan kitabnya Fathul Bari. Fathul Bari, syarah sahih Bukhari. Di kitab itu panjangnya satu bedanya. Kalau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sekarang sudah 56 jilid. Ambil boleh kan? Tunggu beliau yang mensyarahkan sahih Bukhari. Beliau mengatakan hadis-hadis Nabi Muhammad tentang umur-umur Nabi Muhammad satu. Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan umur Umar Nabi Muhammad ini berarti mulai dari Nabi Muhammad itu sampai habis untuk orang Islam hanya 1476 tahun saja. Hitungannya Hijriah. Sementara ulama hadis yang lain, Imam As-Suyuti, kenal dengan Imam As-Suyuti? Imam As-Suyuti beliau mengatakan umur Umar Nabi adalah 1477 tahun. Itu hanya Hijriah. Adapun Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan umur